Satu-satunya dosa yang tidak diampuni kecuali dengan taubat adalah syirik. Satu-satunya dosa yang menyebabkan seseorang kekal selama-lamanya di dalam neraka adalah syirik. Maka setiap muslim yang mempelajari tauhid, semakin dalam dia belajar tauhid, harusnya semakin tumbuh rasa takut dia kepada yang namanya kesyirikan. Orang yang di dalam beragama dia merasa aman dari kesyirikan, itu justru merupakan dalalah, merupakan tanda atau bukti bahwa orang tersebut adalah orang yang ketauhidannya lemah. Dan kita sering menukilkan ucapan Al-Imam Muhammad bin Abdul Wahab rahimahullah dalam kitab Durar As-Saniyah. Durar As-Saniyah, apa kata syekh? Apa kata Al-Mujaddid? Adamul khawfi minasyirki dalilun ala dha'fin tauhid. Tidak memiliki rasa takut dari terjatuh ke dalam kesyirikan, itu adalah bukti bahwa orang tersebut tauhidnya lemah. Kita lihat contohnya siapa? Nabi Ibrahim, yang semasa hidupnya disebut oleh Allah Jalla wa'ala walam yakum minal musyrikin. Nabi Ibrahim tidak pernah sekalipun menyekutukan Allah. Dia tidak pernah sekalipun menyekutukan Allah. Dia diberikan tazkiyah oleh Allah. Tidak pernah semasa hidupnya terjatuh ke dalam kesyirikan. Tapi apa doa beliau? Wajnubni wabaniya anna'budal asnam. Ya Allah, jauhkanlah aku dan anak-anakku dari perbuatan mengibadahi berhala. Kata Imam Ibrahim Al-Taymi rahimahullah, ketika melihat bagaimana Imamul Hunafa keadaannya demikian, Nabi Ibrahim sebagai contoh suri tauladan dalam ketauhidan, bagaimana beliau memiliki rasa takut yang dahsyat dari yang namanya kesyirikan, walaupun sudah dipuji oleh Allah walam yakum minal musyrikin. Kata Imam Ibrahim Al-Taymi rahimahullah, wa may ya'manul bala ba'da Ibrahim. Maka tidak ada yang lebih pantas untuk memiliki rasa aman dari terjatuh ke dalam kesyirikan dari selain Nabi Ibrahim. Maka tidak ada yang pantas. Kalau Nabi Ibrahim saja merasa takut dari kesyirikan, padahal beliau direkomendasi oleh Allah walam yakum minal musyrikin, maka kita harus lebih-lebih lagi memiliki rasa takut dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Bahkan semisalnya pun kita setiap hari belajar tauhid, apalagi ketika keadaan kita tidak tiap hari belajar tauhid, semisalnya pun tiap hari belajar tauhid, jangan sampai terbetik dalam diri kita perasaan tidak mungkin lagi kita ini terjatuh ke dalam kesyirikan. Karena kita adalah orang yang tidak mendapatkan rekomendasi dari Allah untuk tidak pernah menyekutukan Allah. Para sahabat Nabi, alumni madrasah Nabi. Kalau antum ini alumni madrasah Majelis Taklim atau ini yang langsung alumni madrasah Nabi, belajar langsung kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa kata Rasulullah? انما اخوف ما اخاف عليكم الشرك الاصغر. Hanyalah yang paling aku takutkan menimpa kalian adalah syirik asghar, syirik kecil. Para sahabat yang belajar langsung menimba ilmu dari Rasulullah masih dimungkinkan untuk terjatuh ke dalam syirik kecil, padahal mereka adalah alumni madrasah Nabi. Maka kita yang jauh daripada madrasatun Nabi masih sangat dimungkinkan, kata para ulama, untuk kita terjatuh ke dalam syirik akbar, syirik yang akan mengeluarkan kita dari agama Islam. Dan bahkan sempat ada para sahabat yang walaupun mereka baru masuk Islam, sempat mereka hampir saja terjatuh ke dalam syirik akbar. Bahkan kesyirikan yang itu hampir dilakukan di hadapan Rasulullah, dan bahkan memintanya pun kepada Rasulullah, sebagaimana kita dapati dalam kisah hadis tentang Zatu Anwar, pohon keramat yang ada di masa Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kata para sahabat, nahnu hudza'u ahdin di kufri, ketika kami baru saja berlepas dari kekufuran, kami bertemu dengan, ketika berjalan bersama Nabi, bertemu dengan pohon sidr. Ya. Kemudian mereka meminta kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwar kama lahum dzatu anwar. Ya Rasulullah, buatkan untuk kami pohon dzatu anwar. Kenapa pohon ini dzatu anwar? Anwar secara bahasa apa itu? Gantungan-gantungan. Kenapa pohonnya disebut Zatu Anwar? Karena memang biasanya di pohon tersebut dibuat gantungan-gantungan yang padanya ada senjata-senjata mereka atau benda-benda mereka. Yang senjata kalau digantungkan di pohon tersebut, mereka yakini senjata ini menjadi memiliki kekeramatan, bertuah. Kalau panah digantung, tidaklah dia dilepaskan kecuali pasti akan mengenai sasaran. Kalau pedang digantungkan, tidaklah nanti dia menebas kecuali pasti akan mengenai lawan. Jadi menjadi senjata apa? Yang penuh dengan karomah. Sempat para sahabat minta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam hal yang demikian, ya Rasulullah, ij'al lana dzata anwar kama lahum dzatu anwar. Ya Rasulullah, buatkan bagi kami pohon dzatu anwar sebagaimana mereka orang-orang musyrikin memiliki pohon yang namanya dzatu anwar. Apa kata Rasulullah? Mendengar suara tersebut, Rasulullah langsung bertakbir, Allahu Akbar. Innaha lasunan. Rasulullah bertakbir melihat permintaan yang mengerikan tersebut. Allahu Akbar, kata Rasulullah. Yang kalian minta itu adalah sunan. Apa sunan? Yang berarti sunan. Yang ajaran-ajaran yang dimaksudkan oleh Rasulullah, ajaran-ajaran umat terdahulu. Kemudian Rasulullah menyatakan, kalian itu telah mengatakan kepadaku sebagaimana Bani Israel berkata kepada Nabi Musa. Kalau Bani Israel dahulu berkata kepada Nabi Musa, ij'al lana ilahan kama lahum alihah. Wahai Nabi Musa, buatkan kepada kami, buatkan untuk kami sesembahan yang terlihat dengan mata kepala, sebagaimana orang-orang musyrikin memiliki sesembahan yang terlihat dengan mata kepala. Persis ucapan kalian dengan ucapan Bani Israel kepada Nabi Musa. Ini para sahabat, orang-orang yang berada di bawah tarbiyah madrasahnya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, masih saja termungkinkan untuk mereka terjatuh ke dalam kesyirikan. Maka kita yang hajinya seminggu sekali, apalagi sering absen sebulan sekali, apalagi kalau ngajinya itu diistilahkan dengan pendekar daurah, nongol cuma waktu daurah, kajian rutin yang paling afdal malah ditinggalkan, apalagi kajian tentang tauhid, atau semisalnya pun ngaji, ngajinya cuma sebatas yang penting ngaji, tidak mengerti mana yang harus diprioritaskan dalam belajar agama. Cari kajian yang memang cocok dengan hawa nafsu. Muda-mudi carinya pembahasan tentang perkara yang berkaitan dengan muda-mudi, berkaitan dengan apa? Percintaan. Kalau yang mau nikah fokusnya membahas tentang fikih pernikahan, karena nikahnya masih tahun depan. Ngajinya dari tahun sekarang khusus fikih pernikahan, yang lain disuruh sampingkan dulu. Ya, belajar tauhid dijadikan nomor sekian. Padahal tauhid adalah aulawiyat fi ta'allumil ilmi wa da'wah. Belajar tauhid adalah perkara yang harus kita prioritaskan dalam belajar. Begitu juga kalau para da'i dalam mengajarkan ilmu kepada umat. Sudah ngaji tauhid jarang, kemudian tumbuh dalam dirinya merasa gak mungkin saya ini sudah jadi salafi, gak mungkin untuk terjatuh lagi ke dalam kesyirikan. Loh, apa lupa? Kita ini pernah hidup di zaman seorang yang sebelumnya menjadi alim, hampir dinobatkan oleh para ulama menjadi salah seorang mujaddid Islam, memiliki jasa yang besar di dalam membela dakwah tauhid, memiliki jasa yang besar di dalam membela kerajaan Saudi Arabia, mengislamkan sekian banyak kufar. Dan sempat ada seorang alim menulis kitab-kitab tauhid, tapi matinya dalam keadaan kafir murtad dari Islam. Matinya pindah agama menjadi ateis. Siapa dia? Hah? Siapa? Abdullah Al-Qasimi. Seorang ulama yang dipuji oleh kerajaan Saudi Arabia dan bahkan dipuji hebat oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Sa'di rahimahullah karena pembelaannya yang kuat terhadap tauhid dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Kuatnya ilmu tentang tauhid, kuatnya ilmu tentang sunnah, kuatnya ilmu tentang hadis, kuatnya ilmu tentang tafsir, kuatnya ilmu tentang bahasa Arab, telah memberikan persembahan yang sangat besar untuk Islam dan kaum muslimin. Tapi ketika ketauhidan itu dicabut oleh Allah Jalla wa'ala, bukan cuma dia menjadi ahlul bidah, bahkan dia menjadi orang yang mati dalam keadaan kafir. Dan kisah ini pernah diceritakan oleh Syekh Saleh Al-Utsaimin hafizahullah dan para ulama-ulama yang lainnya. Abdullah Al-Qasimi bahkan sebelum mati sempat mengarang buku, kalau diterjemahkan judulnya Terima Kasihku Untuk Syaitan. Karena melalui syaitanlah dia ini belajar ilmu tentang ateis, sehingga dia murtad dari agama Islam. Ini orang yang punya jasa terhadap Islam kita. Apa jasa kita? Hah? Yang ada mungkin kita dulu sering menodai Islam. Kita tidak memiliki ilmu tentang Islam kecuali setetes dari lautan. Apa yang kita persembahkan untuk Islam selama ini? Hah? Abdullah Al-Qasimi yang memiliki jasa besar terhadap dakwah ini saja, kalau memang Allah mau cabut keislamannya, mudah bagi Allah. Seorang ulama besar menjadi mati dalam keadaan kafir dan murtad. Pernah dengar sebelumnya? Asy-Syaikh Al-Imam Abdullah Al-Qasimi, waktu dia pindah agama menjadi agama ateis, madhabnya madhab ateis, sempat dikirimi nasihat oleh para ulama, diantaranya oleh Al-Imam Abdurrahman bin Nasir As-Si'di rahimahullah, gurunya Al-Imam Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, nasihat demi nasihat. Tapi akhirnya kisahnya seperti Abu Thalib, mati dalam keadaan dia tidak mau memeluk lagi agama Islam. Cuma bedanya kalau Abu Thalib memang tidak pernah sempat masuk Islam, ya, bukan seperti perkataan para habaib, ya, yang tetap membela mati-matian katanya kalau Abu Thalib itu Islam. Hadis-hadis disampingkan, dibuang, walaupun jelas fa aba ayyakula la ilaha illallah dalam sahih Muslim dikatakan bahwasanya Abu Thalib itu enggan untuk mengucapkan la ilaha illallah, enggak, pokoknya dia muslim, enggak mungkin dia ngebela nabi kalau enggak muslim. Ya, Abdul Al-Qasimi sempat menjadi muslim. Bahkan sempat menjadi ulama besar. Tapi kalau Allah jalla wa ala mencabut hidayahnya, bukan cuma jadi alul bidah, bahkan menjadi orang kafir yang murtad. Sama sebagaimana yang kita kisahkan kemarin, salah seorang yang pernah menimba ilmu kepada Al-Imam Al-Mujaddid, siapa? Muqbil bin Hadil Wadi. Kita kisahkan semalam di kajian Meras. Bagaimana melalui tangannya keluar sekian banyak dahi. Yang mendidik sebuah pesantren di Jawa Barat sana, melalui tangan dia banyak murid-muridnya menjadi dai. Melalui tangan dia banyak puluhan murid-muridnya dikirim menuju markas-markas ulama belajar di negeri Yaman. Tapi dia sendiri, setelah dia cukup memiliki keberhasilan dalam dakwah, memiliki pesantren yang cukup besar, dia sendiri profesinya berubah menjadi dukun. Ya, bahkan kemana-mana ngakunya dia itu bapaknya Imam Mahdi. Cuman Imam Mahdinya setiap umur sehari dua hari mati. Baru umur 3-4 bulan dalam rahim istrinya mati. Padahal dia bulan 100% orang Sunda. Ya. Kalau Imam Mahdi orang Arab dari suku Quraisy, turunan Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, dari Fatimah bintu Rasulullah, dan namanya pun sama dengan namanya Rasulullah, nama bapaknya pun sama dengan bapaknya Rasulullah, Muhammad bin Abdullah, dan dia Al-Mahdi Al-Muntazir. Kalau ini namanya nama Sunda, bapaknya orang Sunda, sukunya Sunda, lahir di Jawa Barat, kemudian tiba-tiba mengaku sebagai bapaknya Imam Mahdi, dan dia sekarang menjadi salah satu dajjal min dajjal Indonesia. Dajjal dalam artian apa? Dusta berat. Ya, mengaku bapaknya Imam Mahdi ini bisa dikategorikan sebagai dajjal. Dajjal itu pendusta berat. Ya, baik, kita lanjutkan. Jadi orang semakin lama mengenal dakwah salaf, dia semakin sering ngaji, artinya semakin tumbuh rasa takut dari terjatuh ke dalam kesyirikan. Bukan jangan semakin merasa aman. Dan ini yang terjadi. Walaupun di lisan mereka kebanyakan orang Tidak mampu kami tidak merasa aman kok dari terjatuh dalam kesyirikan. Tapi praktek amalia dalam belajarnya terlihat. Berupaya untuk menjadikan pelajaran tauhid sebagai pelajaran nomor sekian, ini tanda. Kalau orang-orang tersebut adalah orang-orang yang tidak merasa aman dari yang namanya kesyirikan. Karena kalau orang itu merasa takut dari sesuatu, tentunya sesuatu tersebut akan dijadikan sebagai prioritas utama. Ya. Bab al-khawfu minasyirki. Bab tentang harusnya rasa takut, memiliki rasa takut dari kesyirikan. Kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah, wa qaulullahi azza wa jal, dan firman Allah azza wa jal dalam surat An-Nisa ayat 48, Allah menyatakan innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Kata Allah, sesungguhnya Allah la yaghfiru an yushraka bih, Allah tidak mengampuni dosa orang yang menyekutukan Allah. Syirik apa yang dimaksud di sini yang tidak diampuni? Ikhtilaf ulama. Syekhul Islam memiliki dua pendapat. Kalau ditanya Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ketika ditanya syirik apa yang dimaksud di sini yang tidak diampuni dosanya oleh Allah, satu keadaan Ibnu Taimiyah menyatakan mencakup seluruh jenis syirik. Mau syirik akbar, syirik besar, syirik yang mengeluarkan dari Islam, atau syirik asghar. Kata beliau, syirik asghar juga tidak diampuni kecuali dengan taubat. Dalam satu keadaan lain beliau ditanya yang dimaksud di dalam ayat ini, kata beliau, yaitu cuma syirik akbar. Jadi Ibnu Taimiyah terkadang berubah-ubah dalam pendapat tentang makna syirik yang tidak diampuni di dalam ayat ini. Tapi di situ menjadi rambu-rambu bagi kita bahwasanya namanya kesyirikan itu mengerikan. Yang namanya kesyirikan itu sangatlah dahsyat, berpotensi untuk tidak diampuni dosanya oleh Allah Jalla wa'ala, mau syirik akbar ataupun syirik kecil. Kalau syirik akbar jelas, syirik kecil yang menjadi ikhtilaf di kalangan para ulama. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa orang yang melakukan kesyirikan kepada Allah. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Dan Allah Jalla wa'ala hanya akan mengampuni dosa selain syirik, tapi liman yasha, bagi orang-orang yang Allah Jalla wa'ala kehendaki. Artinya memang ada orang-orang yang mereka itu kalau melakukan dosa tidak dikeluarkan oleh Allah sampai dicuci habis dulu seluruh dosanya di dalam neraka. Kalau memang masih ada keimanan pasti dikeluarkan dan dimasukkan ke dalam surga. Ada orang-orang yang dia itu masuk neraka tapi sebelum habis masa pencucian dosanya diangkat oleh Allah, diberikan syafaat. Dan bahkan ada orang-orang yang dia itu terjatuh ke dalam dosa besar sama sekali tidak diazab oleh Allah ketika mendapatkan syafaat dari Allah Jalla wa'ala. Ini perbedaan dosa syirik dengan dosa selain syirik. Kalau dosa syirik mengerikan, innallaha la yaghfiru an yushraka bih. Dan hati manusia sangat dimungkinkan, paling tidak sangat dimungkinkan untuk terjatuh ke dalam riya, terjatuh ke dalam ujub dalam beribadah kepada Allah. Kalau kita sangat dimungkinkan untuk terjatuh ke dalam syirik akbar, kita masih dimungkinkan untuk terjatuh ke dalam syirik apapun jenisnya. Seperti contohnya apa? Seperti contohnya apa? Dalam permasalahan rezeki. Sebagian kita beranggapan kalau kita keluar dari perusahaan A, maka kita hidupnya akan sulit. Berarti kalau kita meyakini demikian, kita meyakini bahwa perusahaan itu memiliki nama dan sifat Ar-Razzaq. Padahal Ar-Razzaq itu hanya Allah. Kalau kita keluar dari perusahaan itu, maka kita akan sulit hidup, sulit makan, akan berantakan keluarga. Kita tidak bisa ini, tidak bisa itu. Berarti kita telah memberikan sifat Ar-Razzaq kepada Allah. Selain Allah, ada yang kita anggap sebagai maha pemberi rizki. Dan ini bentuk kesyirikan kepada Allah. Makanya banyak yang puan walaupun sudah ngaji, walaupun dia itu sebelum menikah belajar fikih pernikahan, ternyata fikih pernikahan itu di kalangan banyak orang cuma dianggap disebut fikih pernikahan itu fikih tentang bagaimana cara nazar, bagaimana cara mengadakan acara walimah, bagaimana cara malam pertama, bagaimana cuma itu. Padahal fikih nikah yang paling utama yang harus dipelajari adalah tentang tauhid. Bagaimana ketika mereka mengarungi rumah tangga, ketika kekurangan rizki, ketika adanya syubhat, ketika adanya syahwat, harus diajarkan tentang tauhid. Karena banyak orang yang mengerti fikih pernikahan tentang cara-cara pernikahan, ketika tidak memiliki tauhid, ketika gangguan ekonomi datang, buyar. Walaupun cara nadurnya benar sesuai syar'i ketika sebelum nikah, walaupun cara ta'arufannya benar, nggak pernah pacaran, walaupun benar secara zahirnya sesuai sunnah, tapi penanaman akidah ini tidak ditanamkan dan ini berbahaya, ya, dan ini berbahaya. Nah, makanya kata siapa? Al-Imam Imam Mazhab yang terkenal sedikit pemikiran Murji'ah itu, Imam Abu Hanifah rahimahullah, kata beliau, ta'allumul fiqhi afdal min ta'allumil ilmi. Belajar al-fiqhi itu lebih afdal daripada belajar al-ilm. Apa maksudnya? Apa fikih yang dimaksudkan di dalam ucapan beliau ini? Kata Imam Muhammad Nasiruddin Al-Albani rahimahullah, al-fiqhu yang dimaksudkan oleh Al-Imam Abu Hanifah adalah at-tauhid. Sedangkan al-ilm yang dimaksudkan oleh Al-Imam Abu Hanifah adalah justru ilmu tentang fikih, cara ibadah. Belajar tentang tauhid itu lebih afdal daripada belajar tentang fikih, tentang tata cara ibadah. Termasuk di antaranya tata cara pernikahan. Kan biasa demikian orang ya. Kalau mau nikah ya dipelajari cuma fikih nikahnya. Padahal fikih yang paling utama adalah penanaman tauhid. Bagi setiap dua orang mempelai yang mau menikah ditanamkan tauhidnya. Kalau kamu di dalam menjalankan kehidupan yakini Allah itu Ar-Razzaq, yakini Allah itu tempat bersandar, tempat mengadu. Kalau kamu sedang kekurangan rizki, berarti kamu sedang ada masalah dengan kemaksiatan, sehingga ditahan oleh Allah Jalla wa'ala rizkimu dan selanjutnya. Harusnya demikian. Ya, bukan cuma penanaman fikih tentang tata cara pernikahan yang syar'i. Wallahu a'lam bishawab. Kita tutup sampai di sini, insyaallah.